Ini penting. Orang yang jujur, waktunya, tenaganya untuk maju pesat sekali. Kenapa? Karena orang yang tidak jujur, waktunya akan habis untuk menyembunyikan ketidakjujurannya. Sekali kita bohong, bohong itu akan mencuri waktu kita. Bohong itu akan menjadi penjara bagi kita. Kita akan kehilangan sebagian hidup kita hanya untuk melindungi ketidakjujuran kita. Nah, celakanya kalau sudah bohong, dilindungi bohong, bohong ini juga harus dilindungi. Maka ngebohong lagi, jadilah astukim, asli tukang kibul.